Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Di pagi hari ini kita kembali melanjutkan sesi keberapa? 8 dari Daurah Firqatul Najiyah jilid yang ketiga. Dan insyaallah hari ini kita akan rampungkan pembahasan tersebut karena tersisa beberapa bab saja. Dan pagi ini mudah-mudahan kita dapat 3 sesi. Seperti biasa kita lanjutkan satu sesi, nanti dapati waktu syuruk, lalu kita sholat, nanti baru lanjut lagi untuk sesi kedua dan sesi ketiganya. Baik, buka bab pembahasan ke-46 halaman 210. Dan kemarin kita sudah bahas tentang kekeliruan dalam perayaan Maulid. Di antara kekeliruan dalam perayaan Maulid Nabi adalah berdiri ketika apa kemarin? Baca sholawat. Hanya nggak boleh jelaskan sini kekeliruannya. Dan pertegas lagi dari dalil-dalil yang nanti beliau bawakan. Terus ini beliau bahas larangan berdiri untuk menghormati kalau ada orang yang masuk. Ya, ayo para hadirin disilakan untuk berdiri. Bapak ini masuk. Maka di sini jelaskan tentang larangannya. Menjelaskan tentang larangannya. Nanti kita akan lihat apa alasannya. Oke, gini saja diatur-atur ya. Kalau sini kalau kita lihat itu kayak gini ketika apa? Nanti kan enggak. Terus acara wisuda banyak. Acara wisuda. Para hadirin silahkan untuk berdiri. Para rektor dan yang lain itu masuk. Harusnya di sikap biasa saja. Karena nanti ada sikap berlebihan di sini nanti akan kita sebutkan. Baik. Kita lihat bahasan ke-46 dibaca. Larangan berdiri untuk menghormati seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa suka dihormati orang lain dengan berdiri, maka hendaklah siap mendiami neraka. Hadis di atas sahih diriwayatkan oleh Ahmad. Anas radhiyallahu anhu berkata, tidak ada seorang pun yang lebih dicintai oleh para sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun begitu, bila mereka melihat Rasulullah SAW datang, mereka tidak berdiri untuk menghormati beliau, sebab mereka tahu bahwa beliau membenci hal itu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Nah, lihat dulu, memberi penghormatan dengan berdiri ini. Lihat hadisnya, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Man ahabba ayat ramad salat nasulahu kiaman. Siapa yang senang dihormati dengan orang lain itu berdiri. Faliyatabawwa makadahu minanar. Maka silakan dia ambil tempat duduknya di neraka. Sekarang lihat syaratnya ya, tulis syaratnya di sini. Yang masuk dalam neraka. Satu. Syaratnya itu dirinya senang untuk dihormati. Dirinya senang untuk dihormati. Berarti kalau dirinya tidak ridho gimana? Dirinya tidak ridho gimana? Gak masalah. Contohnya dirinya gak ridho, kita kalau bertamu tuan rumah itu nyambut kita, itu kan kita gak maksudnya untuk dihormati secara berlebihan seperti ini, cuma untuk menyambut. Yang kedua, tujuannya dihormati, berarti tidak masuk di sini untuk menyambut tamu. Yang kedua dihormati, tidak termasuk di sini apa tadi? Menyambut tamu. Ada saudara kita baru datang itu, masya Allah, saudara moga ketemu kita keluar berdiri kan, nyambut dia, itu boleh. Yang ketiga, Yang ketiga, dengan cara berdiri, dihormati dengan cara berdiri. Caranya itu berdiri. Namun sebenarnya model berdiri nanti sama dengan hal yang lainnya kalau memang bentuk itu pengagungan dan berlebihan. Hal yang lainnya lagi bisa masuk. Namun kalau yang dicontohkan di sini adalah dengan cara berdiri. Coba dilihat ini di satu tadi apa? Suka dihormati, kata kuncinya suka. Yang kedua, untuk dihormati, bukan untuk disambut naiknya tamu. Yang ketiga, dengan cara berdiri. Tiga syarat terpenuhi baru nantinya diancam tadi dengan apa? Hendaklah siap mendiami neraka. Coba lihat kata Anas. Tidak ada seorang pun yang lebih dicintai oleh para sahabat daripada Rasulullah SAW. Tidak ada yang lebih dicintai daripada para sahabat, daripada para sahabat kecuali Nabi SAW. Meskipun begitu, bila melihat Rasulullah SAW datang, mereka tidak berdiri untuk menghormati. Ingat, berdirinya untuk menghormati beliau. Sebab mereka tahu bahwa Nabi SAW benci hal itu. Nabi enggak senang berarti. Berarti kalau ada orang selain Nabi kok malah senang gitu. Kalau disambut kayak begini. Ya, mau dia itu ulama besar kek, mau dia itu kiai kek, mau dia itu tuan guru kek, mau dia itu ustadz kek. Kayak gini dia senang. Berarti dia menyelisih petunjuk Nabi SAW. Dan dia berarti merasa lebih baik daripada Nabi SAW. Dan hal ini, kenapa sampai Nabi SAW itu gak senang? Atau kalau ini disikapi pada beliau, beliau itu gak suka. Karena seperti ini nanti akan bersikap berlebihan pada beliau. Dan ujung-ujungnya nanti untuk diri orang yang ingin dihormati seperti tadi, dia merasa lebih di atas daripada yang lainnya. Alinya sombong, timbul kesombongan. Alias timbul kesombongan. Maka kadang kalau menghormati orang lain, kita harus tahu, iya kita memang bentuknya menghormati. Namun dari sisi orang yang ingin dihormati kayak gitu, dia gak senang. Contoh misalnya, ya, yang orang lain tuh gak senang disikapi dengan, ya, misalnya cium tangannya berlebihan. Jadi ketemu kiai, setelah itu dia taruh lagi di mukanya gini. Atau bekas-bekas ini taruh. Ya Allah, ini berkas sekali ini, ya Allah. Apalagi kalau dia cium bau wangi itu dia simpan lagi. Waduh, ini cium bau wanginya kiai ini, ah, simpan ini bajunya ini. Kira enggak ada. Berlebihan. Ya, dia menganggap dirinya itu berlebihan dari yang lainnya. Dirinya punya nilai lebih. Ya, akhirnya dia merasa di atas dari yang lainnya. Islam itu sikapi kayak begitu. Cegah dulu ini. Ini belum minta-minta doa ke dia. Belum lagi kalau dia itu meninggal dunia. Ini baru ketika hidup sudah disikapi seperti itu coba. Belum lagi ketika ya kita nganggap yang lainnya. Berlebih lagi yang lainnya. Sampai nanti kalau meninggal dunia coba. Kalau hidup sudah berlebihan kayak gitu. Coba nanti ketika mati aja lihat. Kayaknya gimana coba kuburnya. Ya, disikapi lebih parah gak? Oh lebih parah itu. Oh ini kiainya sudah gak ada kan? Ya sudah, saya cuma dapat tanah kuburnya saja. Akhirnya kan tanah kuburnya diambil. Ngalah berkah lagi kan? Ngalah berkah. Sama seperti ini loh, ini apa nih? Bekas minum. Disikapi juga. Perasaan dia nantinya, kalau kita punya ya kiai kan kayak gitu, ini perasaan kiai gitu. Insyaallah bekas minum saya saja itu dipakai orang. Luar biasa berarti saya ini. Luar biasa dari yang lainnya. Dia menganggap derajatnya tinggi lagi daripada yang lain. Nah itulah titik masalahnya. Kalau dari ngalap-ngalap berkah itu yang biasa ya, kita lihat di tengah masyarakat kita. Ada dari bekas minum kan? Bekas makan ada enggak? Ada atau tidak? Nah, kiainya cuma makan sedikit aja. Setelah itu, oh, jadi arakan itu satu jamaah ini. Makan cuma secuil aja. Ini nampaknya gede, ini besar. Minum, wah ini sedikit ini. Oh, panitia salah ini, harusnya ganti ini gelas besar. Dia minum sedikit. Wah, oh, setelah itu, ini berkah ini bekas minumnya ini. Pernah lihat kayak gitu enggak? Ya Allah, musibah. Saya bicara kayak gini karena saya tahu di tingkat masyarakat saya juga gitu juga. Dulunya itu kayak gitu, nggak tahu kalau sekarang. Enggak usah bahas lah, saya di demo masyarakat. Ya. Terus lanjut lagi hadis Nabi. Hadis Nabi SAW di atas menjelaskan kepada kita bahwa seorang muslim yang suka dihormati dengan berdiri ketika dia hendak masuk suatu majlis, maka hendaklah dia hendaklah siap masuk ke neraka. Para sahabat radhiyallahu anhum sangat mencintai Rasulullah SAW. Meskipun begitu, ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam majlis mereka, mereka tidak berdiri untuk menghormati beliau, karena mereka mengetahui bahwa Rasulullah SAW membenci hal semacam itu. Orang-orang biasa berdiri untuk menghormati sesamanya, lebih-lebih ketika ada seorang syekh datang untuk memberikan taklim atau ketika dia datang ke suatu tempat pertemuan tertentu. Begitu juga ketika ada seorang guru masuk ke kelas, biasanya para muridnya akan segera berdiri memberi hormat kepadanya. Biasanya seorang murid yang tidak mau berdiri menghormat gurunya akan dikatakan sebagai anak yang tidak tahu adab dan tidak mau menghormati gurunya. Nah tadi lihat beliau sebutkan contoh, ada syekh yang datang untuk memberikan taklim atau ketika dia datang ke suatu tempat pertemuan tertentu, murid-muridnya itu berdiri ketika nyambut dia masuk. Ketika sudah masuk duduk, baru murid-muridnya itu duduk. Dan ketika itu semuanya hening, gak ada yang boleh ngomong sama sekali itu. Ya. Nyikapi nanti kiainya masuk dulu sampai dalam. Kalau di sini juga dicontohkan apalagi murid kepada gurunya. Kalau tidak mau menyikapi seperti itu, dianggap ini murid yang tidak tahu adab, nggak tahu sopan santun. Nah, terus dibawanya lagi. Diamnya syekh atau guru terhadap orang-orang yang berdiri menghormatinya atau mencela seorang murid yang tidak mau melakukan perbuatan tersebut menunjukkan bahwa syekh atau guru tadi memang suka dihormati dengan cara berdiri dan sudah tentu siap juga untuk masuk neraka. Kalau mereka tidak suka atau benci dihormati dengan cara berdiri seperti itu, tentu dia akan mengajari para muridnya dan menegur mereka ketika mereka berdiri untuk menghormatinya, serta menyampaikan kepada mereka hadis-hadis yang melarang hal itu. Nah, kalau memang dia tidak ridho, setelah dihormati kayak gini, Pak, Bu, ini gak usah dikayak-giniin. Tolong dihormati biasa saja. Gak perlu berlebihan seperti itu. Dia konter. Dia cegah. Ketika itu, biar tidak disikapi salah. Ya? Jadi dia langsung balas, oh Pak, enggak usah kayak gitu, enggak usah, makasih, makasih. Kalau tidak seperti itu, berarti kan dia ridho. Aslinya ridho dengan hal itu, oh enggak ada pengingkaran. Ini yang beliau tegaskan di sini. Terus berikutnya lagi. Membiasakan berdiri untuk menghormati orang-orang alim atau orang yang masuk ke suatu majelis akan menanamkan pada hati orang tersebut rasa senang dihormati dengan berdiri. Dan dia akan merasa kurang lega kalau tidak dihormati dengan cara berdiri. Nah, di garis bawahi, akan menanamkan pada hati orang tersebut rasa senang dihormati dengan berdiri. Rasa senang dihormati dengan berdiri, dan dia akan merasa kurang lega kalau tidak dihormati dengan cara berdiri. Jadi mungkin suatu waktu ada masyarakat suatu majelis gak paham kayak gini, dia masuk gak ada bentuk penghormatan, dia akan tanya, ini kok gak kayak biasanya ya seperti dulu. Dia sikapnya berbeda. Mungkin dia nilai nanti, ini kok masyarakat sini kok aneh ya, gak hormati saya. Dia akan sikapnya berbeda. Kalau dia itu normal aja, mau orang hormati atau tidak, yuk biasa saja. Dia akan sikapi biasa. Dan memang sifat para ulama seperti itu, tidak mau dihormati berlebihan, bahkan mereka itu tidak mau tenar atau populer. Sifat para ulama itu tidak mau tenar. Ibnu Mubarak itu ulama besar. Suatu saat dia butuh air, ya, dan ketika itu masuk di kerumunan warga atau kerumunan masyarakat. Mereka enggak tahu kalau yang masuk tengah-tengah mereka itu ada Ibnu Mubarak. Ulama besar. Dia bilang, "Iya, enak ya kalau tidak jadi, kalau enggak jadi orang terkenal ini, enak sekali, disikapi biasa sekali. Tidak disikapi secara berlebihan." Coba kalau tak kau tahu ketika itu, ini adalah Abdullah bin Al-Mubarak. Wah, sudah sikapi. Wah, sudah. Ya, sudah kamu di sini saja, kami yang ngurus nanti semuanya. Dia merasa enggak enak seperti itu. Ada yang punya hak dalam hal ini, dia enggak mau. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ini masuk dalam majelis nih. Ini sama majelis seperti ini. Ibnu Umar datang telat. Akhirnya dia duduk di belakang. Orang-orang ada yang tahu itu. Wih, itu Ibnu Umar di belakang. Kalian kok enggak hormati dia itu? Suruh duduk di depan. Maka ada yang menghampiri Ibnu Umar, "Sudah, kamu ambil tempat duduk saya saja. Ini biar saya duduk di belakang saja." Ibnu Umar enggak mau. "Enggak, saya mendingan pergi daripada mengambil tempat kamu tadi." Penyikapannya sama seperti dalam cerita kita kali ini. Ibnu Umar sahabat besar, murid dari Nabi SAW langsung, anak dari Umar bin Khattab. Menyikapi seperti itu, datang telat ya sudah di belakang. Dia enggak mau itu ambil di depan. Karena tidak mau dihormati secara berlebihan. Kalau ulama belakangnya itu seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tahu ya? Seorang yang faqih yang ada di akhir zaman saat ini. Sudah meninggal dunia. Punya kitab yang kalau bahas fikih yang lengkap sekali itu namanya Syarhul Mumti', karya beliau. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu kalau masuk di Masjidil Haram, kan imam masjid itu punya pengawal. Ya. Ulama-ulama juga kalau masuk di masjid itu diberi tempat khusus untuk mereka. Dan orang Saudi kan biasanya punya pakaian seragam. Selain baju putih ada baju resmi kenegaraan mereka. Ya, tahu kan ada yang hitam terus ada garis-garis emas begitu. Ya. Nah, itu biasanya mereka pakai. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin enggak pakai kayak gitu. Biasa kalau Syekh pakai kayak gitu kalau cuma acara-acara tertentu aja. Beliau ketika itu enggak pakai itu, jadi orang enggak kenal, polisi juga enggak kenal. Syekh tahu tempat saya di depan karena ulama itu tempatnya itu di depan. Namun karena dia enggak pakai seragam tadi, dia maju saja nyelonong aja sampai depan. Langsung menempati posisi di belakang imam. Memang posisinya betul. Namun ada polisi itu enggak kenal. Ini orang apa ini ngambil tempat ulama-ulama besar di sini? Langsung, kamu pergi dari sini. Tempatmu di belakang sana. Ya, sudah dia pinggir ke belakang. Syekh ngalah. Sudah dia pergi ke belakang. Ulama besar dia. Terus ada seorang yang tahu. Itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Lalu dia beritahu ke polisi. Kamu tahu enggak? Itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tempatnya tadi betul itu di situ. Dia merasa bersalah kan? Enggak kenal kan dengan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wajahnya kayak bagaimana? Tahu namanya. Namun niat langsung itu belum pernah. Dipanggil lagi, "Syekh, kamu duduk di depan sini. Maaf tadi saya itu tidak kenal kalau kamu itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin." Saya balik lagi, tahu orang tadi itu yang beritahu, "Kamu sini. Kamu kenapa beritahu saya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin?" Masya Allah. "Kamu kenapa beritahu saya itu Ibnu Utsaimin?" Berarti dia pengin apa? Dia sikapi biasa saja. Padahal dia posisinya betul enggak tadi yang pertama? Betul. Diusir mau aja coba di belakang. Dia enggak bilang kayak gitu. "Kamu enggak tahu saya itu siapa?" Ya, dia enggak bilang kayak gitu. Atau dia enggak bilang, "Kamu mau kualat nanti kamu." Coba kalau di negeri kita coba. Kualat kamu nanti ini ya. Apalagi belum tahu nasab keturunan dia gitu kan. Kalau negeri kita kalau sudah tahu nasab itu sudah, waduh, angkat tangan saya. Aduh, kualat nanti. Dia enggak bilang kayak gitu. Harusnya kan Syekh bilang kan, "Kamu tahu saya ini siapa? Kamu tahu saya itu siapa?" Dia enggak bilang. Sudah dia ngalah aja duduk di belakang sudah. Padahal posisinya sudah betul. Cuma polisi aja yang salah, harusnya tahu dong ini siapa. Pola ceramahnya itu di seantero di Saudi Arabia semua sudah tahu semuanya ceramahnya itu bagaimana. Sama dengan Syekh Abdul Aziz bin Baz itu. Posisinya kan sama selevel dengan itu, walaupun umurnya berbeda. Sama, semua harusnya sudah kenal dia dong. Ini polisi kok enggak kenal gitu. Kalau saya marahin polisinya kalau tahu kamu ini jarang ikut ngaji paling gini ya. Atau jarang buka YouTube kalau sekarang ya. Harusnya sudah tahu dong kayak gitu. Ulama besar masa. Semua sekelas sekaliber ini ya, semua Abdul Salusaimin lagi luar biasa, muridnya banyak. Yang sekarang itu jadi ulama-ulama besar Saudi Arabia ya, cuma murid-muridnya Syekh Ibnu Baz, Syekh Muhammad bin Salusaimin itu saja, enggak keluar dari itu. Apalagi ada di Riyadh, di Unaiza, di mana-mana itu. Cuma murid-muridnya aja seputar itu. Yang ada di Jamiatul Imam. Jamiatul Imam itu kampusnya Ustaz Irwandi. Jamiatul Imam yang doktoral sama S2-nya itu di situ. Itu dosen-dosennya murid-murid Syekh Muhammad bin Salusaimin enggak keluar dari itu. Yang sekarang jadi qadhi, jadi hakim di mana-mana ya itu murid-muridnya Syekh Muhammad bin Salusaimin. Dan saya enggak perlu gelar banyak. Dia banyak yang ngambil ilmu dari beliau malah. Nah, ternyata ulama seperti itu. Itu contoh yang ada kalau zaman ini. Kita enggak usah bahas contoh-contoh yang ada di negeri kita lah, sudah terlalu berlebihan nanti kalau bahas kiai-kiai dan yang lainnya begitu. Baik, seterusnya. Orang-orang yang memberi penghormatan dengan cara berdiri itu telah membantu setan dalam melanggengkan tindakan semacam itu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menjadi penolong setan dalam memperdaya saudara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Bukhari. Wala takunu aunasyayati syaitani ala akikum. Jangan kamu jadi kroninya setan untuk mencelakakan saudara kalian. Jangan jadi kroninya setan untuk mencelakakan saudara kalian. Contoh di sini, kalau kita sikapi berlebihan seperti itu, kita nolong nanti. Setan itu masuk situ sehingga kesombongan yang ada pada diri orang tersebut. Yang kita sikapi berlebihan tadi. Terus di bawahnya lagi. Orang-orang yang biasa memberi penghormatan dengan berdiri itu berkata, kami berdiri menghormati guru atau syekh adalah karena keutamaan ilmunya. Kita balik bertanya kepada mereka, bukankah tidak kita ragukan lagi keilmuan Rasulullah SAW dan ada para sahabat terhadap beliau? Meskipun begitu, bukankah para sahabat tidak berdiri dalam mengekspresikan rasa hormat mereka terhadap beliau? Islam tidak mengajarkan cara menghormati seseorang dengan berdiri. Saya beritahu dulu. Ya baik, kita lihat tadi. Kalau alasannya hormati ilmunya, maka di sini dibantah oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Siapa yang ilmunya lebih utama coba? Rasulullah SAW ataukah tadi Syekh atau Kiai atau Ustaz tadi? Siapa yang ilmunya lebih utama? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW saja yang ilmunya lebih utama, luar biasa. Namun tidak mau disikapi secara berlebihan seperti tadi. Maka ada satu kaidah, Bapak Ibu para jamaah sekalian. Yang kaidah penting dalam agama ini, bahwa apa yang disikapi para sahabat pada Rasulullah SAW itu nantinya jadi contoh. Kalau para sahabat tidak menyikapi seperti itu, berarti jadi dalil untuk kita tidak menyikapi seperti itu pula. Para sahabat tidak menyikapi Rasulullah SAW itu kalau masuk dalam majelis dengan berdiri, maka kita saat ini juga tidak menyikapinya dengan cara berdiri. Untuk menghormati tadi. Maka kadang kita ambil dari contoh-contoh yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaidah yang sama tadi tentang bekas minum misalnya. Apakah ada riwayat? Kalau riwayat yang ada cuma menjelaskan para sahabat nyikapi pada Rasulullah SAW. Nah sekarang kita lihat di bawahnya lagi generasi berikutnya, yaitu para sahabat sama para sahabat. Ada situ Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khulafaur Rasyidin. Apakah pernah para sahabat besar ini disikapi bekas minumnya, bekas makannya, ya itu disikapi dengan ngalap berkah? Harusnya ada lagi kan contoh orang di bawahnya kan? Nah, berarti nggak ada. Oh berarti yang para sahabat sikapi bekas minum, bekas makan, bekas wudu itu cuma pada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pada yang lainnya. Jadi ada yang jadi khususnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diterapkan untuk yang lainnya. Kalau kita terapkan untuk yang lainnya malah kita yang masalah. Terus di bawahnya lagi. Islam tidak mengajarkan cara menghormati seseorang dengan berdiri. Islam mengajarkan bahwa menghormati seseorang adalah dengan taat dan mematuhi perintahnya, serta dengan mengucap salam dan menjabat tangannya. Jangan diikuti perkataan seorang penyair yang bernama Syauqi yang berkata, berdirilah untuk sang guru, penuhilah penghormatan untuknya. Hampir saja seorang guru itu seperti seorang rasul. Nah, mana yang salah di sini kalimatnya? Mana yang salah? Hampir saja seorang guru itu seperti seorang rasul. Ini itu dicentang itu. Salah. Jadi sikapnya berbeda seperti itu. Sekarang pertanyaannya lagi. Boleh enggak berdalil dengan syair ini? Syair jadi dalil? Tidak. Kelemahan sebagian guru-guru kita di negeri ini karena berdalilnya itu dengan syair-syair dan cuma kata guru. Kata guru saya. Dia tidak berani menyebutkan riwayat. Sampai-sampai ada nyikapi seperti ini. Melihat dari garis keturunan Rasulullah SAW itu tetap masih lebih mulia, ya, daripada melihat dari keilmuan seseorang. Sehingga ketika ada yang punya garis keturunan, walaupun dia itu tidak berilmu, hatta sampai dia pun bermaksiat, dia tetap dari garis keturunan tetap ini masih lebih mulia daripada orang yang berilmu walaupun ilmunya itu tinggi. Saya bilang, itu cuma perkataan gurumu menyelisih perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau antum melihat perkataan kayak gini itu banyak di Instagram, di YouTube itu banyak. Cuma dalilnya kayak gini aja, nggak ada bawa dalil dari Al-Quran, nggak bawa dalil dari hadis. Sampai-sampai kalau seandainya keturunan Rasulullah SAW itu ada yang ahli maksiat, bahkan sampai orang gila pun misalnya jadi gila, tetap harus dihormati berlebihan daripada seorang ustaz yang punya ilmu. Paham ini? Saya bilang ini sudah gak waras lagi nih mikirnya. Saya kalau berpikir, taruhlah saya itu gak ngaji, saya gak akan ikut kayak begitu. Saya belum pernah hadir majelis ini sudah pakai logika ini. Enggak masuk akal lagi. Masa orang berilmu itu kalah seandainya itu ada keturunan Rasul misalnya yang enggak waras coba. Masa dari sisi keturunan itu sudah jadikan dia mulia? Kalau memang jadi kayak begitu harusnya apa? Abu Lahab, ya kan? Apa lagi? Abu Jahal, keluarga Nabi kan? Harusnya derajatnya lebih tinggi dong. Derajatnya harusnya lebih tinggi daripada Abu Bakar, daripada Umar, daripada Utsman, daripada Ali. Dan harusnya dia punya surga juga. Gitu. Betul enggak? Terbantah seperti itu. Ngawur kaidahnya. Dan itu di medsos tuh kayak gitu. Sehingga kalau lihat, wah keturunan Rasul itu masuk, wah berlebihan sekali. Kalau ilmunya gak ada bagaimana? Coba kalau misalnya kamu jadi temannya lah, dari kecil tuh tahu orangnya gimana. Dulu itu pemabuk, dulu itu main perempuan, walaupun dia garis keturunan bagus. Kamu mau ikut jadi dia, jadi pengikut dia? Sekarang sudah tahu dia itu, dia wah, diagungkan di mana-mana. Kamu tahu masa silamnya dulu kayak gitu, mau jadi pengikutnya? Oh saya gak mau. Saya tahu kok dulu dia itu pemabuk, kok ini. Saya gak tahu sekarang dia bagaimana sikapnya. Mau jadi kayak gitu? Wah, perkara besar ini. Masa cuma sekedar keturunan saja? Gak bisa seperti itu. Agama kita tuh gak jamin kayak gitu. Nabi SAW itu katakan, man bato'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabu. Siapa yang batoa, amalnya telat. Nasabnya yang bagus, garis keturunan yang bagus, enggak bisa kejar amalnya yang telat tadi. Paham ini? Orang yang punya keturunan bagus, ya kan? Namun telat beramal, amalannya malas. Dia enggak sholat atau dia itu ahli maksiat. Dengan garis keturunan yang bagus, amalnya saja sudah tidak ada tadi, enggak bisa mengejar tadi untuk garis keturunannya. Garis keturunannya mau mengejar amalannya itu enggak bisa. Artinya bukan jaminan dari garis keturunan. Namun kalau dia punya garis keturunan yang bagus, masya Allah, dia jadi Ahlussunnah wal Jamaah yang luar biasa, bela mati-matian leluhurnya, itu diancungi jempol luar biasa. Namun kalau rata-rata yang pembela sunnah Nabi SAW seperti ini, biasanya gak mau diagungkan lagi berlebihan. Dia gak mau lagi dipanggil-panggil dengan sebutan seperti itu, gak mau. Hormati biasa saja. Dia lebih senang gitu, padahal mungkin dia punya garis keturunan yang ada. Makanya sikapi untuk yang sekarang ini, ya gak disikapi berlebihan seperti itu. Saya mau sebut gelarnya, saya gak mau sebut lah. Capek nanti, nanti dibully nanti di internet. Biar aja. Terus di bawahnya lagi. Karena perkataan di atas bertentangan dengan perkataan Rasulullah SAW yang maksum, dan beliau sendiri membenci seseorang yang berdiri untuk menghormati orang lain. Barang siapa yang suka melakukan tindakan tersebut, berarti dia siap masuk ke neraka. Dia siap masuk ke neraka. Seperti penjelasan tadi. Terus banyak kita temui. Banyak kita temui di pertemuan-pertemuan, jika ada orang kaya masuk, maka orang-orang pun serentak berdiri. Tetapi bila yang masuk orang miskin, maka tak seorang pun yang sudi berdiri untuk menghormatinya. Perlakuan semacam itu jelas akan membuat hati si miskin merasa iri terhadap si kaya dan dongkol terhadap para hadirin lain yang tidak mau berdiri menghormatinya. Akhirnya akan terjadi saling membenci di antara sesama orang Islam yang disebutkan oleh masalah berdiri. Padahal bisa jadi si miskin yang tidak dihormati dengan berdiri itu jauh lebih mulia dari si kaya yang mendapat penghormatan dengan berdiri. Hal itu dikarenakan Allah telah berfirman, sesungguhnya orang yang termulia di antara kalian menurut pandangan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Mungkin ada yang berkata, jika kita tidak berdiri untuk menghormati orang yang masuk ke suatu pertemuan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan rasa tidak enak pada dirinya terhadap orang-orang yang tidak mau berdiri menghormatinya. Kita katakan saja kepadanya, bila begitu halnya, kita jelaskan saja kepada orang yang baru saja datang ke pertemuan itu bahwa kecintaan itu adanya pada hati, dan kita ingin meneladani Rasulullah SAW yang tidak menyukai para sahabat yang berdiri untuk menghormati beliau. Kami tidak ingin masuk neraka gara-gara berdiri untuk menghormati orang yang datang itu. Terkadang kita mendengar sebagian syekh mengatakan bahwa Hisan, salah seorang penyair Rasulullah SAW, pernah berkata dengan syairnya, berdiri untuk menghormatiku adalah wajib. Perkataan syekh tadi tidaklah benar. Alangkah indah apa yang dikatakan oleh murid Ibnu Battah Al-Hambali, bila sehat nurani kita, buat apa kita menyusah-nyusahkan badan? Jangan bebani saudaramu saat bertemu dengan menghalalkan apa yang haram untukmu. Setiap kita percaya terhadap kecintaan murni saudaranya, maka atas dasar apa kita bersusah payah? Nah, lihat. Ini semuanya menunjukkan ya tentang bahasan kita larangan untuk berdiri untuk menghormati. Nanti beliau lanjutkan ke bahasan ke-47, berdiri yang dianjurkan. Ya, jadi beliau bahas lagi sehingga tahu enggak semua berdiri seperti itu terlarang. Nanti ada berdiri yang dianjurkan. Insyaallah ba'da salat isyraq diberi waktu sampai 15 menit. Monggo.